Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda waqtafa afarahu ila yumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Nurul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi, bersua kembali untuk melanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Quran dari tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Dan Alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan surat yang baru, yaitu tafsir Suratil Hasyr, penjelasan tentang surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr, Al-Hasyr artinya pengusiran. Ia surat madaniyah, artinya sebuah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Karena surat itu ada dua macam. Ada surat makkiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Ya, dan ini kebanyakan surat-surat pendek. Ya, yang penekanannya kepada tauhid. Adapun yang kedua adalah surat madaniyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Di antaranya adalah surat Al-Hasyr. Surat ini terdiri dari 24 ayat. Dia disebut dengan surat Al-Hasyr diambil dari ayat yang kedua. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwalil hasyr. Itu ada kata Al-Hasyr. Jadi dia disebut dengan surat Al-Hasyr karena diambil dari lafaz yang kedua, dan ini penamaan surat yang masyhur, yaitu disebut surat Al-Hasyr di kalangan para sahabat seperti Abdullah bin Abbas, juga sahabat Ibnu Zubair, ya, bahwa penamaan surat ini adalah dengan surat Al-Hasyr. Dan ini yang termaktub dalam mushaf, ya, mushaf Al-Qur'an. Di sana ada penamaan yang lain, ya, walaupun tidak masyhur, tapi penamaan yang benar juga, surat ini disebut dengan surat Bani Nadir. Suratu Bani Nadir. Kenapa? Karena surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Orang-orang Yahudi dari kabilah Bani Nadir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Wahuwa al-azizul hakim. Telah bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Karena ma itu termasuk lafaz umum. Jadi apapun yang di langit dan siapapun yang di bumi, ya, apapun itu mereka bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala. Waman wama tufidani ma tu'til umuma ya uhayya fasma. Man dan ma, kalau kita dapati dalam Al-Qur'an man dan ma itu adalah termasuk lafaz-lafaz yang menunjukkan umum. Oleh karenanya, ya, di antara hal yang harus kita yakini bahwa semua makhluk yang ada di langit dan yang di bumi mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini disebutkan dengan tegas dalam surat Al-Isra ayat 44. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun kecuali mereka bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kalian tidak mengetahui tasbih mereka. Makanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surat ya dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah 5 surat yang disebut dengan Al-Musabbahah. Surat Al-Hadid, surat Al-Hasyr, surat As-Saff, surat Al-Jum'ah, dan surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun. Kalau kita perhatikan surat-surat tersebut dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tasbih. Yusabbihu lillah, sabbaha lillah, dan sebagainya. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah makhluk yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengesakan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma dan sifat-sifatnya. Makanya dalam banyak doa juga Rasulullah mengajarkan kepada kita doa yang dimulai dengan tasbih. Doa safar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ya. Demikian juga doa kalau ada petir, apa? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifatih. Pas lagi geluduk di sana. Ya. Masyaallah. Pas nih. Baik. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Petir itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga para malaikat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan doa ini. Malaikat saja ya, takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal malaikat itu adalah makhluk yang kuat. Kalau para malaikat makhluk yang kuat saja takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka alangkah kerdilnya, alangkah hinanya manusia, mereka malah membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, ayat ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semuanya, agar kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, sudah sering juga saya sampaikan bahwa di antara kalimat yang sangat ditekankan di dalam Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallahil adzim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma bainas samai wal ard. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah itu akan memenuhi antara langit dan bumi, yakni pahalanya. Ya, pahalanya. Dan di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani ila rahman, sakilatani fil mizan, subhanallahil adzim, subhanallah bihamdih. 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalimat itu sangat ringan di lidah, tapi sangat memberatkan pada timbangan ya, amal kebajikan seorang hamba kelak di akhirat. Apa itu? Subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdih. Ya, karena dengan kita mengucapkan subhanallah, subhanallahil adzim, kita akan semakin ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan arti dari subhanallah ya, artinya kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kekurangan, dari segala aib, dari segala hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya, hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala kita hilangkan. Karena Allah Maha Suci dari hal-hal yang tidak layak. Seperti misalkan sifat zalim, kita tiadakan. Allah enggak mungkin zalim. Bahkan Allah dengan tegas dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Saya haramkan perbuatan zalim pada diriku. Ya, demikian juga sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ngantuk, lemah, tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, sifat lemah juga. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min luhub. Sungguh kami telah menciptakan langit, menciptakan bumi dan antara keduanya, dan kami tidak merasa capek, lelah. Enggak seperti orang-orang Yahudi yang menuduh bahwa Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, satu harinya pegel istirahat. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk celaan kepada Allah yang harus kita bersihkan juga, yaitu keyakinan, anggapan orang-orang Nasrani yang menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak, Allah Subhanahu wa taala punya istri. Na'udzubillah. Ini harus kita bersihkan, ya, dari tuduhan-tuduhan, ya. Kalau diri kita saja atau keluarga kita, istri kita, orang tua kita dituduh yang bukan-bukan, maka kita akan membersihkan kehormatan, kesucian diri kita dan keluarga kita. Lantas bagaimana dengan Rabb kita yang harus lebih kita cintai, yang harus lebih kita hormati, yang harus lebih kita agungkan daripada siapapun? Ya, maka hendaknya bagi kita untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tidak pantas bagi Allah. Demikian juga yang tidak pantas bagi Allah yang harus kita bersihkan adalah, ya, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala serupa dengan makhluknya. Yang harus kita bersihkan. Karena kita harus yakin dengan yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna sifat-sifatnya, nama-namanya, dan tidak serupa sedikit pun dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ketika kita menetapkan Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, hilangkan segala kesan, keyakinan bahwa Allah sama dengan makhluknya. Pendengarannya sama dengan, hilangkan. Karena itu adalah kotoran, itu adalah was-was setan, ya, yang harus kita bersihkan dari pikiran kita, yang harus kita jernihkan dari hati kita. Baik, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala bertasbih, ya, mensucikan dirinya, ya, dan mengabarkan bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi dan apa yang di langit semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kata Allah, huwallazi ahrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahlul kitab. Orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ini menunjukkan bahwa ahlul kitab adalah kafir. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya, orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Jadi ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Taurat dan Injil, ya, mereka adalah orang-orang yang kafir dengan ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala dan ketegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menjadi kesepakatan para ulama. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu inna allaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah satu dari yang tiga. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani. Siapa yang mengkafirkan? Allah. Jadi jangan anggap kalau kita mengatakan orang Yahudi dan Nasrani itu kafir, wah ini Ustaz radikal ini. Yang mengkafirkan, yang bilang mereka kafir adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya menyampaikan. Ini penting karena sebagian orang ya, sebagian kalangan mengatakan bahwasanya jangan sebut ya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah kafir. Sebut mereka adalah ahlul kitab atau paling banter non-muslim. Tapi jangan kafirkan. Ya. Nah, karena kalau dikafirkan ini radikal. Ya. Nah, radikal itu kalau kita melenceng dari Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun orang yang berbicara sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah suatu kebenaran. Bukan radikalisme, bukan kekerasan. Ya. Nah, karena itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang sangat adil, yang sangat maslahat bagi para hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahlul kitab, dan sebutan Yahudi dan Nasrani itu ahlul kitab bukan pujian kepada mereka, tetapi itu celaan bagi mereka. Artinya mereka ini punya kitab loh, punya Taurat, punya Injil, tapi enggak melaksanakan isinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, Allah murka kepada mereka. Jadi ini bukan pujian kepada mereka. Demikian juga kita umat Islam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Kalau kita enggak mempelajarinya, kalau kita enggak memahaminya, kalau kita enggak mempraktikkannya, kalau kita enggak mengikutinya, maka itu adalah ya suatu kehinaan bagi kita. Ya. Kejayaan, kemuliaan manakala kita mengamalkan prinsip agama kita, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita umat Islam tidak berpegang teguh dengan Quran, tidak berpegang teguh dengan sumber agama kita sendiri, Al-Quran dan sunnah, maka kejayaan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil ina wa ahadtum adnabal baqar wa raditum bizzara wa taraktum al-jihad sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Ya, kata Nabi SAW, apabila kalian berjual beli dengan sistem ina, sistem riba, dan kalian pegang buntut-buntut sapi, artinya cinta dunia gitu ya, cinta dunia, dan padahal dunia itu adalah hina. Lihat buntut sapi, namanya buntut itu ekor itu dekat sama bagian duburnya. Artinya ini menunjukkan bahwa dunia itu hina, tapi kalian malah tergila-gila mengejarnya. Ya, wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad fi sabilillah karena takut mati. Kalau umat Islam sudah seperti itu, apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dullah. Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian. Gak ada wibawa. Orang kafir gak takut sama kita. Ya. Walaupun jumlahnya banyak, tapi gak menggetarkan mereka. Berbeda dengan Nabi dan para sahabat dahulu. Walaupun jumlah mereka dikit, tapi menggetarkan musuh-musuhnya. Lihat dalam perang Badar. Ya, jumlah Nabi dan pasukannya hanya 300-an melawan ya 1000. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Ya, dalam perang Uhud, dalam peperangan-peperangan, terutama perang Ahzab, perang Khandaq, Allah Subhanahu wa taala jumlah kaum muslimin saat itu apa? Dikit. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, kejayaan. Oleh karenanya, jika kita ingin menang, jika kita ingin mulia, jika kita ingin jaya, apa kata Nabi? La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah enggak akan mencabut kehinaan tersebut kecuali kalau kalian balik kepada agama kalian. Kembali kepada agama kita. Kembali kepada Islam yang murni. Ya. Kalau kita Islamnya benar, dalam berakidah benar, dalam beribadah benar, dalam berakhlak benar, maka kita akan meraih kemuliaan, kita akan meraih kejayaan. Allah akan memberkahi negeri kita, Allah akan memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang peduli kepada agama. Tapi manakala kita tidak mempraktikkan Islam itu sendiri, maka kita pun akan diberi pemimpin yang enggak peduli terhadap Islam sebagai balasan bagi perbuatan kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Makanya di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kama takunu iwalla alaikum. Bagaimana kualitas kalian, wahai rakyat, itulah kualitas pemimpin kalian. Ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahlul kitab, dari rumah-rumah mereka, li awwalil hasar, untuk pengusiran pertama kali. Ini dalam sejarah orang Yahudi diusir oleh Nabi dan para sahabat. Padahal ma dhonantum ayyahruju, kalian enggak menyangka mereka itu bakal keluar. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah, mereka pun yakin, menyangka bahwa benteng-benteng mereka akan menghalangi mereka dari siksa Allah SWT. Ya, artinya mereka ini pede banget. Mereka ini adalah orang-orang yang sombong. Karena orang-orang Yahudi ini mayoritas. Di saat Nabi SAW di kota Madinah, orang-orang Yahudi itu ada tiga kabilah. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan ada Bani Quraidah. Mereka banyak. Ya, mereka banyak. Makanya pertama kali saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, Nabi membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi ini untuk tidak saling apa? Berperang. Ya. Untuk tidak saling berperang. Nah, tetapi orang Yahudi itu karakternya apa? Berkhianat. Satu demi satu mereka berkhianat terhadap perjanjian tersebut. Ya, yang pertama Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, kemudian yang terakhir adalah Bani Quraidah. Ya. Nah, mereka berkhianat terhadap, dan itulah sifat orang-orang Yahudi sepanjang zaman. Ya, makanya jangan percaya dengan orang-orang Yahudi. Karena sejarah mencatat bahwa karakter sifat mereka adalah para pengkhianat. Ya, mereka adalah para pengkhianat terhadap perjanjian. Ya, dan itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam surat ini tentang bagaimana karakternya orang-orang Yahudi, agar kita mengambil ibrah, agar kita mengambil pelajaran. Makanya perhatikan dalam ayat, ya, di akhir pada ayat yang kedua Allah mengatakan fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Jangan sejarah itu hanya cuma dijadikan sebagai, ya, wacana, hanya sekedar sebagai pengetahuan, tapi hendaknya bagi kita untuk mengambil pelajaran. Itu yang paling penting. Orang banyak belajar sejarah hanya sekedar untuk asik dibaca, enak didengar. Bukan itu tujuan kita belajar sejarah. Belajar sirah, belajar membaca kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para nabi, kisah para sahabat. Bukan hanya sekedar untuk dongeng, bukan hanya sekedar untuk cerita. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari sejarah. Itu yang paling penting. Jangan sampai, ya, sejarah berulang pada diri kita. Kata Nabi SAW, la yuldaul mu'mini fil ju'ri marratain. Janganlah seorang mukmin itu, ya, terjerumus dalam lubang dua kali. Ya, yakni seorang mukmin itu orang yang cerdas, mengambil pelajaran dan mengambil pengalaman dari sebelumnya. Jangan sampai kita kemudian, ya, gagal lagi. Jangan sampai kita kemudian terjerumus di dalam perangkap dua kali. Seorang mukmin harus cerdas, mengambil pelajaran, mengambil pengalaman, mengambil ibrah. Makanya Allah mengatakan fa'tabiru ya ulil absar. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang-orang Yahudi ini diusir oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan para sahabatnya. Padahal para sahabat sebelumnya gak menyangka kalau orang-orang Yahudi itu bakal terusir. Bahkan mereka sendiri, orang-orang Yahudi, gak menyangka, ya, kalau mereka akan keluar dari kota Madinah. Karena mereka merasa pede, mereka merasa apa sombong dengan kekuatan mereka, dengan jumlah mereka yang begitu banyak. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang meleset. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ini pelajaran penting bagi kita. Tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta kita, sekuat apapun tenaga kita, prajurit kita, setinggi apapun jabatan kita, kita enggak akan bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keputusan Allah Subhanahu wa taala itu, kalau Allah sudah berkehendak pada sesuatu, jadilah jadi. Enggak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka adalah orang-orang yang kuat, persenjataan lengkap, prajuritnya hebat, tapi kalau Allah SWT sudah berkehendak untuk mengalahkan, enggak ada yang bisa untuk melawan kehendak Allah. Walaupun mereka telah ya membuat strategi-strategi yang begitu jitu, makar-makar dan tipu daya, tapi kalau Allah sudah berkehendak, enggak ada yang mustahil bagi Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membuat makar sebagai balasan bagi mereka. Tapi bukan berarti kemudian Allah punya sifat atau punya nama al-makir yang membuat makar, bukan. Ya, ini sebagai balasan. Makanya sifat makar itu tidak disebutkan oleh Allah secara mutlak, tetapi sebagai balasan. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar sebagai balasan. Dan Allah sebaik-baik yang membuat makar. Ya, jadi tidak boleh bagi siapapun untuk sombong, pede dengan jabatan, dengan harta, dengan prajurit yang dia punya. Ya, tetapi hendaknya bagi kita semuanya bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa kita adalah orang-orang yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat Bani Nadir, mereka yang pede dengan kekuatan mereka, dengan jumlah mereka, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk ya mengusir mereka. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Allah Subhanahu wa taala ya mengalahkan mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka sebelumnya. Mereka enggak nyangka bisa terusir dari kota Madinah itu. Ya, dikepung oleh Nabi dan para sahabatnya 6 hari 6 malam, akhirnya mereka pun apa? Menyerah. Ya, padahal sebelumnya enggak menyangka bisa kalah dari Nabi dan para sahabat. Ya. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Dan Allah Subhanahu wa taala menancapkan di dalam hati mereka ar-ru'bah, rasa takut. Gitu ya. Orang itu kalau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang itu kalau lemah imannya, lemah tauhidnya, apalagi sudah terbalut dengan kekufuran, kesyirikan, maka yang ada di dalam hati mereka adalah rasa takut. Makanya tidak ada orang yang paling nyaman hatinya, paling bahagia, paling tenang daripada orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mantap iman seorang, semakin tenang hidupnya. Tapi orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mereka syirik, semakin mereka kafir, maka semakin penakut. Ya, takut itu enggak bisa dihilangkan. Hanya orang-orang yang bergantung, termasuk ya yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk bagian dari kesyirikan, yang bergantung kepada jimat misalkan, yang ada pada mereka adalah rasa takut. Bukan tambah pede, enggak, tambah takut. Kalau ketinggalan jimatnya, waduh wis alamat ya. Ya, merasa ada yang gundah, merasa enggak nyaman. Berbeda dengan orang yang bertauhid, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup mereka apa? Nyaman, tenang. Apapun yang menimpa mereka, mereka hadapi dengan bahagia, dengan bersyukur kalau itu mendapatkan nikmat, dengan sabar kalau itu mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah mencatat bahwa orang-orang kafir itu kalau berhadapan dengan orang-orang Islam yang kuat imannya, yang kuat tauhidnya, takut duluan. Bahkan dulu orang-orang kafir yang akan berhadapan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, sebulan sebelum perang itu sudah panik. Padahal masih satu bulan mirip. Itu udah panik duluan, udah takut duluan, udah susah tidur mereka. Nah, itulah kehebatannya iman, kehebatannya akidah yang kuat. Tapi manakala iman ini sudah lemah, tauhid ini sudah melemah, akhirnya orang-orang kafir pun nggak takut. Kayak sekarang ini, wibawa umat Islam udah dicabut. Orang-orang kafir mana ada yang takut sama umat Islam sekarang? Nggak ada. Karena apa? Umat Islam sekarang sudah kehilangan prinsipnya. Yang ini kebanyakan ya, Makanya betul kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innana qaumun a'azzanallahu bil Islam falam nattaghil izzata bighairihi. Kita adalah suatu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Kita tidak akan meraih kejayaan dan kemuliaan kecuali dengan Islam. Maka cara satu-satunya untuk perubahan adalah dengan memperbaiki akidah kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki tauhid kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita sesuai dengan ajaran agama Islam. Islam jangan hanya diartikan sekedar simbol nama KTP, bukan. Tapi bagaimana prinsip-prinsip ajaran-ajaran agama Islam ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ini yang paling penting. Kalau kita pengen perubahan, perubahan itu bukan dengan perubahan pemimpin, bukan dengan perubahan zaman. Tetapi kalau kita pengen berubah, kita harus merubah kualitas keimanan kita. Kita harus merubah kualitas ibadah kita, kualitas akhlak kita. Kalau kita merubah, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah nasib kita. Itu kuncinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah kualitas mereka, keadaan mereka. Kalau keadaan kita seperti ini, nanti enggak ada perubahan. Tapi kalau kita mau memperbaiki, menyemarakkan syiar-syiar Islam, masjid-masjid, kita ramaikan dengan sholat, dengan taklim, dakwah tauhid semakin menyebar, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merata, dipraktekkan, maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan keberkahan. Allah akan menurunkan kejayaan, kemuliaan bagi umat Islam. Yuhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Karena mereka kan diusir tuh. Harus keluar dari kota Madinah. Kata Nabi SAW, boleh bawa semampu kalian dari perabot rumah kalian asalkan bukan senjata. Akhirnya apa? Mereka bawa itu, kadang pintunya dibawa, jendela rumah dibawa, kadang ada yang kayu atap rumah dibawa, semampunya mereka bawa selain senjata. Jadi mereka pada hakikatnya menghancurkan rumah mereka sendiri, ditetelin. Demikian juga di tangan orang-orang yang beriman. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran. Ini sejarah ini bukan hanya sekedar cerita, tapi mari kita mengambil pelajaran. Manakala orang itu congkak, sombong, ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkang perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan kepada mereka kehinaan. Allah akan berikan, ya, kekalahan kepada mereka. Ya, ini ibrah yang perlu kita ambil kalau kita termasuk orang-orang yang ulil absar. Ulil absar itu orang-orang yang berakal, yakni memiliki akal yang sehat untuk mengambil pelajaran. Ya, ambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala tidak mencela akal. Bahkan Allah memuliakan akal. Gunakan akal pada tempatnya untuk mengambil pelajaran. Ya. Islam memuliakan akal, tapi jangan berlebihan. Kita enggak boleh berlebihan kepada akal, tapi juga enggak boleh merendahkan akal. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.